Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharin. An Ummi Salamata, saking Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat sedawu sinten Ummi Salamah. Dahola mlebu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Ummi Salamata ingatasi Ummi Salamah. Sapa Abi Salamah. Ala Abi Salamata ingatasi Abu Salamah. Bujune waktu itu sedereng dikawin kanjeng Nabi Ummi Salamah. Wagad syakto hali teman-teman buka, wagad syakto hali teman-teman buka, buka dulu mendeli, ngerti mendeli? Oh, masih bicara mendeli lotot opo basuruhu opo meripati Abu Salamah meninggal, meripatnya melotot. Ya biasa, orang meninggal terus matanya melotot itu biasa karena mengikuti ruh, ruhnya dicabut mengikutinya, biasa. Fa'agmatohu nuli meremno sinten kanjeng Nabi ing basoroh, lalu sama kanjeng Nabi ditutup matanya, diusap ngeten, nutup diri. Tumagola nuli dawu sinten kanjeng Nabi dawu ini inar ruha setuhni ruh ida kubido, ya ida kubido ing dalem nalikane dicabut apa roh, ida kubido ing dalem nalikane dicabut apa roh, atba'ahu moko ngikuti ing roh apa albasoru apa moto, atba'ahu moko ngikuti ing roh apa albasoru moto. Ya fatajja moko padajam moko apa bengok-bengok, artine ya bengok-bengok nangis, bengok-bengok nangis sapa nasun sapa manusa min ahlihi kang saking keluargane Abu Salamah nangis ya. Kalah ngerti Abu Salamah ninggal nangis. Faqala moko dawuh sinten kanjeng Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, la tad'u ojo ndungakno sapa ndungakno elek, la tada'u ojo ndungakno elek sapa sira kabeh, ala anfusikum ing atase pira-pira awak dhewe sira kabeh, illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan. Jangan doakan buruk diri kalian kecuali dengan kebagusan. Ojo ndungakno elek. Wala nah, biasanya orang kalau ditinggal mati iku omongan elek, wah wis ciloko aku bapak gak ono kae. Ciloko tenan. Alah, tapi nanti ngomong untung bapak kau ya repot ya. Wah, jadi masalah juga. Fa innal malaikata apa kok kau leh dungu elek. Fa innal malaikata krono setuhni malaikat ikutu aminu ngamini sopo malaikat, ikutu aminu iku ngamini sopo malaikat alama ingatasi berkoro takuluna kang ucap sapa sira kabeh ing mah, takuluna kang ucap sapa sira kabeh ing mah. Dadi malaikat itu mengamini terhadap apapun yang kita ucapkan, maka selalu berdoalah untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya ojo sampai ndungak melek nang awake dhewe, nang keluargane dhewe, anake utawa nang santri-santrine, ojo sampai krono ucapan kita diamini malaikat. Membahayakan kan? membahayakan umpama iku kok terus mancur. Qala summa qala nuli dawusinil kanjeng Nabi Allahumma ufir. Allahumma do Allah ufir mugi ngapura sinten panjenengan. Li Abi Salamata marang Abu Salama. Warfa' lan ngangkato sinten panjenengan darajatahu ing derajati Abi Salama. Darajatahu ing derajati Abu Salama. Allah fil mahdiyina ing dalem pira-pira wong kang dituduhno. Fil mahdiyina ing dalem pira-pira wong kang dituduhno. Mesti hidayah. Wafsah lan jembarno sinten panjenengan. Wafsah lan jembarno sinten panjenengan lahu marang Abi Salama fi kubrihi ing dalam kuburane Abu Salama. Bismillahirrahmanirrahim. Wafsah lan jembarno sinten panjenengan lahu marang Abu Salama fi kubrihi ing dalam kuburane Abi Salama. Wanawir lan madangno sinten panjenengan lahu marang Abi Salama fihi ing dalam kubrihi. Wakhlufhu lan gantiyo sinten panjenengan. Sinten panjenengan ing Abu Salama fi akibihi ing dalem wala ing dalem sakuse Abu Salama. Rawahu riwayatno ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Terus ditunggalno karo Kanjeng Nabi Allah, ampuni Abu Salama, angkat derajatnya, luaskan kuburannya, terangi kuburannya, dan saya minta engkau menjadi pengganti Abu Salama ya Allah untuk merawat orang-orang yang ditinggalkan. Ini gimana nih? Wahlufu fi akibihi. Kalau datang di web itu Kanjeng Nabi Dungakno untuk Umi Salama, semoga engkau diganti suami yang lebih baik. Sapa jenenge? Umi Salama. Sapa? Ya Kanjeng Nabi dhewe. Terus berarti yang dilalah kok terus dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Oh manjur jadi Abu Salama, jadi Umi Salama. Terus cerita zaman biyen Kanjeng Nabi pas sapa jenenge Abu Salama mati, beliau niku mendoakan kepada saya agar saya memperoleh pengganti yang lebih baik. Ya tenan itu sing lari tenan iso apa Kanjeng Nabi dhewe. Qala an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya saduni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hina tufiya ing dalam mausane meninggal sapa Kanjeng Nabi suciya. Kala iku ditutupi sinen Kanjeng Nabi biburdin kelawan apa iku jenengi selimut. Kala biburdin kelawan apa selimut hibarotin. Iya kata biburdi hibarotin apa burdin biburdi bukan tabir biburdi hibarota nama tempat sih ada. Biburdi hibarata kelawan selimut hibaro, pakaian, nama pakaian ini pakaian Yaman. Jadi nek ana wong ninggal iku sunah ditutupi ya, seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya sak kepala-kepala nih sebelum dikafani lho ya toh. Itu ditutupi. Terus nek wis dikafani maklum, nek wis dikafani kan seluruh tubuh ditutup. Kasih dibuka wajah. Kala muttafaqun alaih. Wan halan saking apa iku jenenge Aisyah anak Abu Bakar sedunia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu iku qabala mencium sapa Abu Bakar an Nabi ya ing Kanjeng Nabi. Habis. Alhamdulillah. Kala iku qabala mencium sedeng ka Abu Bakar an Nabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mautihi ing dalem sause meninggali Kanjeng Nabi. Rawahu riwayat oleh hadis sahabat Bukhari Imam Bukhari. Jadi mencium orang yang meninggal dunia itu enggak apa-apa, ya kan? Karena orang yang mati itu enggak najis. Tetap suci. Jadi manusia yang mati itu enggak najis, suci. Kanjeng Nabi dulu juga pernah mencium saudaranya Kanjeng Nabi, saudara tunggal susu Uthman bin Maz'un meninggal dunia sama Kanjeng Nabi dicium, ya, dan Kanjeng Nabi nangis, kedua matanya mengalirkan, meneteskan air mata. Kala Kanjeng Nabi menangis mencium saudaranya. Lalu ini juga dilakukan oleh Abu Bakar saat Kanjeng Nabi meninggal, tadi mencium orang yang mati muka itu naik tunggal mahrum, itu lanang karo lanang, wedok karo wedok, nek lanang nyuma itu yo gak kena. Rawahul Bukhari an Nabi Hurairah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawus sinten Kanjeng Nabi nafsul mukmini utawi apa iku jenenge ruhe wong mukmin. Iku muallaqatun iku digantung bidainihi kelawan utangi mukmin. Hatta yudho sehingga disawri opwanhu saking dainihi. Rawahu ngriwayana ing hadith sopah Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidhi ulan Imam Tirmidhi wa hassanahu lan mukumi hasan sopah Tirmidhi ing hadith manabi. Mana ini? Ruhi wa mu'min itu ketika dicabut, ketika dia punya utang, maka digantung. Artinya digantung, dia dihalangi dari memperoleh kedudukannya yang mulia. Jadi tidak segera memperoleh kedudukan yang mulia sampai hutangnya dilunasi. Jadi nek kate mati utangmu iku lunas ono dhisik. Ya iya toh. Gala supaya kok tidak terhalangi dari memperoleh kedudukan yang tinggi, walaupun di alam barzah ya Allah kedudukan tinggi ini. Kalau artinya berarti mayat itu akan selalu tersibukkan dengan hutangnya sebelum hutang itu dilunasi. Kalau ya kan ini terserah ahli warisnya, ini mau melunasi apa enggak, kan uang peninggalannya harus digunakan untuk melunasi hutang-hutang. Allah harus itu. Jadi sibuk terus iki mayit nggih. Sibuk mikir utangi. Lah, yang jadi kendala mayit jelas tidak mungkin membayar hutang sendiri. Wis mati tekan awak bayar utang malah mlayu kowe kan to ya. Iki Pak, aku gen utang sampai anak bayar. Waduh, pocongan mlebu omahmu dok-dok kuat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu Nabi ya sutune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Kanjeng Nabi fil ladzi ing dalem wong sakoto kang jatuh sapa alladzi an rahilatihi saking untone alladzi dia jatuh dari untanya mati famata nuli mati sapa alladzi dongene angsiruhu ngedusono sapa sira kabeh ing alladzi agsiluhu ngetusono sopo sirokabe ing alladhi bima in kelawan banyu wasidrin lan widoro. Lala wa kafinu lan ngafanono sapa sira kabeh. Lala ing iku alladhi fi thawbihi ing dalam pakaian nurune alladhi muttafaqun alaih. Lala jadi wajib memandikan dan juga mengkafani mayit. Lala kafani cuma dua pakaian, sunahnya kafan itu tiga, minimal satu yang bisa menutup seluruh tubuh minimal. Qala an Aisyah radhiyallahu anha, qala dawusinan Aisyah lama aradu ing dalam semasa dengar no sapa sahabat husla Rasulillah husla ingat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalu moko ucap sapa sahabat wallahi demi Allah mana diri wallahi demi Allah mana diri sapa kita nujar itu ana to apa iku jenenge mudoni, ngerti mudoni menelanjangi sapa kita Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manu jar itu kaya oleh menelanjangi sapa kita amwat mautana ik pira-pira mati kita. Al haditsan rusna sapa sira ing hadis sapa Ahmad atau Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Tadi kan jenab Nabi saat meninggal dunia mau dimandikan, sahabat itu gak ngerti ini gimana ya kan jenab Nabi dimandikan dengan keadaan ditelanjangi seperti kita menelanjangi mayit-mayit yang lain atau gimana ya, gak ada yang tahu. Mari musirok kabe musirok jenab Nabi. Jadi dalam proses berpikir itu mereka kesirap sampai jenggotnya ini udah ada di kafe turun tenanan nih guys jalan kan jamu ini naik mundur itu turun tenanan gitu nah ini tenanan sih kayak ini rompingi gitu lah nih itu turun tenanan ini guys lah pas turun waktu ya kan ono suara saking ngomong. Jadi mereka dalam kondisi kesirup, setengah kesirup setengah orang. Makanya tak biasa kan ini. Loh ngaji, apa ya tadi? Ojo turu, turu kok. Oh gak oleh turu kok ngomong turu aku piye. Jadi ada suara tapi gak ngerti suara-suara yang nyuara. Ya kan tak? Ngomong arsilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu, mandikanlah Nabi dalam keadaan di atas tubuhnya masih ada pakaiannya, berarti tidak boleh ditelanjangi. Ngono maksudnya ditelanjangi kan. Maka sunnahnya memang kalau kita melihat auratnya orang yang mati juga boleh tetap. Maka setelah itu Kanjeng Nabi dimandikan dengan tetap menggunakan pakaian beliau. Orang yang mati itu sunahnya pakaian yang dipakai segera dilepas diganti pakaian lain. Ya. Paham enggak? Ya? Sani mati misalnya. Secepot wis pakaiane diganti. Ganti sepotong kain wis ditutupi mulai kepala sampai kaki sebelum dimandikan ya. Kayak sawetenge dikai watu. Supaya gak merembung mas ini ya ojo-ojo gede ya sekiranya iso jadi anak kempes itu waktu apa-apa terserah supaya perutnya tidak kembung, tidak apa namanya kayak balon. Biasanya kan melengkung nanti kan, supaya enggak melengkung dikasih. Kala kalau bisa segera dimandikan. Kala kala kunjuk Umiati ya radhiyallahu anha kala terus sinten Umiati ya. Dahala masuk alaina ing atase kita sinten Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walah nu hale utawi kita iku lan silu iku ngetiusi sapa kita. Ibnatahu ing putrine kanjeng Nabi. Ibnatahu ing putrine kanjeng Nabi. Sapa putrine kanjeng Nabi iki Zainab meninggal. Wis gedhi niki Zainab iki pun gadah putri namine Umama yang digendong kanjeng Nabi saat sholat itu. Umama namanya. Kala bojone Abil As bin Rabi. Abil As bin Rabi ini Rabi. Oh ayo Rabi. Anak ini jenengnya Abul As, iku mantune kanjeng Nabi. Masuk Islam ini hari ini. Kala dahola alaina, kafa kala mukoda usinan kanjeng Nabi iksilna ngedusono sopo siro ing ibnata alasan kelawan kaping telu au khomsan uto kelawan kaping limo au aktaro uto luwih akeh. Minta dikat ini bangun kuno-kuno khomsan in ro'aituna lamun ningali sopo siro kabeh dalika yang kuno-kuno aktaro. Mandikan 3 kali, basuhnya 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, ya selama dibutuhkan tambah-tambah. Bimain kelawan banyu wasidrinan godong widoro. Waj'alna lam yatena sapa sira kabeh sira kabeh wadon fil akhirati ing dalem baswan kang terakhir fil akhirati ing dalem baswan kang terakhir kafurun ing kafur kala kapur iki dudu kapur-kapur sing mbok paham iku ya dudu ini maknanya kapur iki tumbuhan nama tumbuhan. Cuma ada kapur baru sih kan. Ini nama tumbuhan yang baunya itu sangat wangi sekali. Ini sekali pembangun gue saya. Ini jenenge kafur. Jadi basuhan yang terakhir airnya dicampur dengan kembang. Kembang apa ini jenenge kembang kafur. Mungkin nek wong Jawa dulu dicampur karo kembang kenong. Nanti kembang kenong wangi banget kembang kenong itu kan. Kala kadang dicampur karo apa itu jenis kelor barang ya. Kok kelor itu apa fungsi ini gue gak paham. Jadi yang basuhan terakhir campur dengan kembang jenenge kembangi kafur. Baunya sangat-sangat wangi. Fungsinya apa fungsinya? Fungsinya kafur itu tumbuhan kafur untuk mengeraskan tubuh mayit. Bukan berarti di mumi enggak. Ya. Jadi tubuhnya supaya keras dan juga umpomo ada yang mau rontok tidak segera rontok. Ono iki fungsine kafur. Nomor loro fungsine adalah untuk menghadirkan malaikat. Krono malaikat itu senang bau sing ini kepingin menghadirkan malaikat, ya baik, ambus sing wangi. Ini kepingin menghadirkan setan, ya karena batang-batang itu, ya kan lo, iki benten iki. Kalau makanya mau cowok nek nyekar, iku gowo kembang. Mereka nih malaikat, mudun, nah itu. Kalau jadi ini kafur ini diletakkan di terakhir. Jadi yang terakhir basuhannya airnya dicampur dengan kafur. Fungsinya tidak mensucikan ini sudah mewangi no. Ausai anu to suci-suci ming kafur engkang saking kafur. Falamma farughna mongko selamangsane selesai sapa kita aradan nahu mongko meruhno sapa kita ing Kanjeng Nabi. Qala fa'al mongko nuli bakno sinten Kanjeng Nabi. Lain marang kita hiq wa hu. Qala ing iku jenenge hiq wa hu ing sewe Kanjeng Nabi sarungi Kanjeng Nabi. Fakona mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi as'airnaha. As'airnaha dateno pakaian sapa sira ing iki ibna tahu yahu ing iyo hikwahu mutafakun alaih. As'ir niku dateno pakaian sing menempel ke tubuh, niku jenis si'ar. Jadi si'ar itu pakaian yang nempel tubuh. Setelah selesai Kanjeng Nabi sampun selesai mandikannya. Kanjeng Nabi mengambil sarung beliau lalu diberikan kepada perempuan-perempuan yang memandikan Zainab. Apa kata Kanjeng Nabi, sarungku ini gunakanlah untuk mengkafani putriku yang menempel langsung pada jasadnya. Nah, itu berarti kafan yang pertama. Kalau apa kok askirnah berarti ono fungsi ini. Krono sarung ini pernah dipakai oleh Kanjeng Nabi, maka sarung ini iso berkahi. Ya kan toh? Iso berkahi ini, makanya sama Kanjeng Nabi disuruh untuk menempelkan langsung ke jasad putrinya. Jangan dijadikan kafan yang nomor 2 atau yang nomor 3, karena itu nanti tidak menempel ke jasad. Mutafakun alaih. Kalau ini nunjukno kalau mayit perempuan itu sebaiknya yang memandikan perempuan saja. Kalau laki-laki ya laki-laki saja, kecuali ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram enggak apa-apa memandikan. Ya. Suami istri walaupun sudah lepas hubungan suami istrinya dengan meninggal dunia, tetap diperbolehkan untuk memandikan kamu. Wa fi riwayatin niku ing dalam suci riwayat utidau ibdana ngawitono sapa sira kabeh bimayaminiha kelawan piro-piro tengene iki ibnu tahu. Kala bimayaminiha kelawan piro-piro tengene tengen anggota yang kanan iki ibnu tahu. Wa mawadi il wudu'i lan piro-piro panggonane wudu minha saking ibnu tahu. Ayo basuh yang kanan dulu dan tempat-tempat wudu dulu. Ofi riwayatin naniku yang dalam suwi jini riwayat Bil-Bukhari ikan katwima Bukhari utai dawuh Fadofarna mongkong gelung sopo kita. Gelung Fadofarna mongkong gelung sopo kita Sa'roha ing rambuti ibna tahu Thalatha kuruni ing kelawan telu piro-piro gelungan. Falkoinaha mongkono libatno sopo kita ing salah satu kurun kholfaha ing dalam burine ibna tahu rambut itu dikelabang telu. Itu dikelabang ya? Nah, digelung telu dikelabang terus diletakkan di belakang. Hadis ini nunjukno apa meneh? Nunjukno kalau perempuan meninggal dunia setelah dikafani sunah dijungkasi terus rambutnya dikelung dadi telu diletakkan di belakang punggungnya. Kala Aisyah radhiyallahu anha kala dawuh sinten Aisyah kufina dikafani sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin ing dalam telu piro-piro pakaian sahubidin kang putih-putih sahuliyatin kang bongso sahul. Sahul nama desa di daerah Yaman. Dola min kursufin kola sangking iku jenengi katun laisa orangno iku fiha ing dalem salah tati athwab opo komisun baju kurung wala imamatun dan ora surban. Muttafaqun alaih. Jadi Kanjeng Nabi dikafani dengan tiga lapis pakaian. Putih bersih sahuliyah ini pakaian kain putih bersih terbuat dari katun. Oleh maka kita disunahkan untuk mengkafani mayit dengan warna putih, baik laki atau perempuan. Sebenarnya dikafani apa saja boleh, selama kafan itu boleh dipakai oleh perempuan saat dia masih hidup. Jadi ya, nek perempuan ya berarti boleh harus sutra oleh, nek lanang gak oleh, mergane waktu hidupnya tidak boleh memakai sutra lagi. Kalau jadi sunnah pakaiannya yang digunakan untuk mengkafani mayat adalah warna putih. Kalau selain putih boleh apa enggak? Boleh tapi makruh. Makruh ya. Qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala dawus sapa Ibnu Umar, dadi nek kafan putih, ijo makruh, pink makruh. Itu kafan pink rek. Kala dawuh sapa Ibnu Umar lamma tufiya, semangsa ni meninggal dunia sapa Abdullah Ibnu Ubay, sapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ja'amu kataku sapa Ibnuhu, anak Abdullah bin Ubay ila Rasulillah, barang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'tini faqala muka ngucap sapa Ibnuhu, ngucap gini a'tini. Paringa sinten panjenengan ing ingsun komisoka ing baju panjenengan. Kukafinhu mongko ngafani sapa ingsun ing Abdullah bin Ubay fihi ing dalam komisoka, fihi ing dalam komisoka. Fatahu mongko paring sinten Kanjeng Nabi ing ibnahu yahu ing komis. Muttafaqun ala tiga ikra Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kena anu walaupun ini kepalanya orang munafik bapak ini mereka ini anak ini kusuhat kalau anak ini apa sih radiyallahu anhuma anak nabi ya setunik kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam walau ngetiko setunik kanjeng nabi ngetiko ini ilbasu ngengguwa sopo siro kabeh min tiabikum saking piro piro pakaian siro kabeh albayadi kang putih putih. Ayo gunakanlah pakaian kalian yang berwarna putih. Jadi sunnah ibu nengen gue pakaian warna putih. Sunnah nih. Kalau saliannya putih gak apa-apa, tapi sing sunnah ibu putih. Fainah krono seduni albayab ikum min khairi thiyabikum, setengah saking luwih bagus sih piro-piro pakaian siro kabeh. Kalau ikut setengah saking luwih bagus sih piro-piro pakaian siro kabeh. Nah gitu. Wakafinu lan ngafanono sopo siro kabeh fiha ing dalam al-bayab mautakum ing piro-piro wong mati siro kabeh. Jadi mati urip sunai menggunakan pakaian warna putih. Sokok ya sokok putih. Ono rawahu reno ing hadis sopal khom satu ngilan nasa iyu wa sohahahu lanyo ero ing hadis sopal tirmidhi iyu. Oke, genah tadi hadis pakaian putih termasuk pakaian sokok. Sokok itu termasuk pakaian, maka sokok ya sokok putih. Orang usah ke arap-arapan sokok ini yus ngini iki yus ireng ngini iki kak ke arap-arapan iki mbah kiai ngintin iki niru nopo ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi banyak ini ki mboten ngarap-arapan banyak. Islam itu universal banyak jerene rahmatan lil alamin banyak. Kok jenengan ngomong mungkin kok arap-arapan lho piye to iki, nek Islam itu kabeh untuk alam semesta ya gak ono istilah kearap-arapan ya kan to. Nek pakaian nek dianjur putih ya putih. Wah iki tradisi Arab lho, iki tradisi Arab piye Kanjeng Nabi wis dawuh ilbasu min thiyabikumul bayat. Nah ya cukup gampang dihapusi umpung. Wah ini harap-harapan nih. Juga apa-apa wis pakai peci nasional kok ngono. Tapi warnane putih. Ha kayak iki mbah Iris ini. Ha wis ngene iki gak apa-apa. Untuk gua sama ireng kayak ngono tapi gua cat putih. Tuh pesen dhewe putih. Kalah. Jadi sing ono iku ilbasu min thiyabikumul bayat. Ka ana wong mati kok dikei bathe ora ana aku. Wong Islam lho ya. Wis warnane putih. Walaupun ihris iki positif bathe. Mati yo ya tetep putih. Kira di bathe. Ya apa? Ya wis ngono iku mergane sunahe ngono. Ayo kok gak ana saiki ana wong ngomong, wah mayit kok dikei pakaian putih rek ke arap-arapan iki. Gak oleh iki. Kayak bathe wae ciri khas Islam Nusantara. Wah, gaya pol iki cewek kuping gimana nih? Allahu kaon sing protes ngono kuwi ya kan toh? Ayo. Dadi protese kadang gak ilmiah. Walaupun ulama, walaupun kiai, doktor, kadang gitu kadang. Protesnya itu gak ilmiah. Ya karena memang tidak berdasarkan ilmiah sih protesnya itu. Sehingga kadang cuma berdasarkan emosi, berdasarkan ketidaksukaan dengan kelompok lain yang warna putih itu menjadi ciri khasnya. Padahal itu bukan ciri khas mereka, itu ciri khas Islam tau. Ya kan? Pakaian putih itu ciri khas Islam. Kalau pokok-pokok tradisi-tradisi Arab itu dimoi. Dimana jika nanti kok ngarap, kok benci kok ngarap itu biji tau. Kala wasokahu at-Tirmidzi lan kala paham kita itu. Jadi seakan orang-orang yang bawah itu, wah berarti pakaian putih itu gak sunnah dulu ini mau terbalikkan fakta berarti sing sunnah itu batik gak ada kok mbak sunnah siap itu mulbati sing ada bayat ris dolan wis batikmu ya makanya ngetul batik deh. Tapi ya apa-apa kita, pakaian itu bebas. Pakaian itu bebas sesuai dengan adat masing-masing. Cuma sing warnanya ditentukan oleh Kanjeng Nabi sunai, warnanya warna putih. Kalau model pakaian terserah wis, blangkonan yo kena. Model Jogjane kok. Yo toh, ngerti sampean. Blangkon terus pakaiane koyo pakaian Abdi Raja ini, ya orang apa? Gak apa menunggu, gak masalah. Belas gak masalah. Pakaian itu sesuai adatnya masing-masing daerah itu. Ya. Kowe belangkonan gak apa-apa. Kala wah, kadang nek pakaian putih podo karo wong Bali lah jare. Ya ora apa-apa podo-podo apike. Maksudnya kate sedekah, waduh gak enak kate sedekah rek. Mergane non muslim apa sing sedekah lho. Berarti gak sido sedekah. Nah, orang kaya ngono. Orang Yahudi berpuasa Asyura aja Kanjeng Nabi ikut-ikutan. Ya kan toh? Nah niku. Dadi nek musyarakah fil khair ora apa-apa. Qala an Jabir bin Abdullah qala dawu sapa Jabir? Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kafana ing dalem nalikane ngafani sobahadukum salah si jenis sirokabeh ahohu ing duluri ahadukum falyuhsin moko pecim bagusi falyuhsin moko pecim bagusi sobahadukum kafanahu ing kafani ahadukum itu tempat lo kono itu wah kek so ngajirin ingin cedek kangkang fias pokok no tempatnya mesti singgung ini apa ya. Bujuk gue sih gak tau nyeluk duit. Orang tau plus mau review jalur. Orang tau Allah dari kubur. Kalau nerwabu muslim gak tiga itu bilang ya. Kok isu sekat itu dulu. Rawahu ngerewan lain hati sopoh muslim menerima muslim. Ya jero sudah aku kalah gitu. Tenan itu warun-warun. Aku sih mikir rawahu muslim. Ya toh itu dulu itu untuk kita itu. Itu loh yang sana itu itu untuk kita. Coba saya nggak bisa lagi. Bembe. Iki lho. Joglo iki. Sapa sing nggo saiki? Iku rencana iku ngaji kita ngaji nek akeh wong iki dibobol. Akeh kare salat isya. Itu rencana awal. Tiga dadi kabeh. Kala monggo mbok bojong Mas duwe pokok lapor kabeh nang aku Mas. Ya wis iku maklum iku ngene. Ya kan ta? Lain dari bujang itu orang pingin, ya semuanya ngapain terima aja nanti ngatis apa muslim, apa muslim lah yuk, tempat-tempat ngomong hake ngujuru yuk hake lapo, ngomong gini ku lapo ngujuru hake jangan hake apa muslim bikin aneh pas kata itu Isra Mi'raj itu ngomong ibu, makin ya buatin cekap beriku nge beriku jeglo kersani bapak tengah jemur sholah aja murah beres banget kali bus lu mau naksar maksudnya duduk iku sing ngangsar istrok ngerote ngomong yuk ya itu nyelimur-nyelimur oh bapak ibu paham aku makur we coro rum yuk malah gak boleh rosa ngomong woy rohanto roh pingin masih ikono pengen nih jadi jangan gini lagi ya nah feres lah ya semua tuh itu sifatnya jadi gue yang kalau orang itu menulis biasa wes itu bukan berarti cinta kamu yong ya bahwa nanti gue cekik ya wes jadi baca kalau sambutan ya rugi rawa mesti kado kado ya ngomong yo ake tempat umum lapor ini malu ini karena saya ngarah nanya tetap mungkin ini lah yang pingin ini emang guru itu kalau lah kita naik guru bulon wetol ujungnya tuh nyetok mana kalau aspek tadi nanti omongin tenan nanti gue saya wet pengurus wet itu yang mati mati kalah mau cerita ini kalah mau gue pamer itu gak boleh nyinggul-nyinggul itu gak boleh kita nyinggul ke pati maksudnya wongi ya maklum kalau ya agak-agak ya gak kabin cuma itu menunggu modelnya gue loh jadi gak usah kaget juga mungkin ya gue nengon-nengon nopok santri ya modelnya gue nunggu iku modele wong wedok kabeh iya dadi walaupun santri ngono opene sing gak kala wa anhu rokono ruangan loro iku ya kosong asline kan ya sing lari dan itu lebih aman ngono kan ya lari iku lho kosong iku kadang ora tinggu mele sing terbuka kaya kata niki ya kan to nah padahal wong wedok iku seharusnya tertutup. Enggak tak ngomong nih ngaji nama mbak-mbak pengurus-pengurus yang selutek-selutek kalau dengar tidak wanhulan saking Jabir kalau dausi dan Jabir karena ono sinan Nabi Yukani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku ya jema'u ngumpulno sinan kanjeng Nabi bainar rodulaini ing dalam antara nih wong lanang dulu min kotla Uhudin kang sangking piro-piro wong mati ni perang Uhud min kotla Uhudin kang sangking piro-piro wong mati ni perang Uhud dikumpulno fi thawbin ing dalam pakaian wahidin kang siji fi thawbin ing dalam pakaian wahidin kang siji kalau jadi kanjeng Nabi ngumpulno para mayat-mayat itu yang meninggal saat perang Uhud dikumpulno dalam satu pakaian karena memang banyak orang meninggal ya pakaiannya sedikit kafannya itu maka dikumpulno wong loro dikafani dadi siji ono sithik pakaian sumaya kulo nuli ngendika sinten kanjeng Nabi ayyuhum utawi endi-endine qatala Uhudin iku aksaru luwe akeh akhadan apa ning ngambile artine yo ngambile macane apale lil Qur'ani marang Qur'an fayuqaddimuhu mongko disikno sapa kanjeng Nabi ing aksar filah di ing dalam luang lahat walam yusolah apa yusoli walam yusolah lan ora disolati sopo alaihim ing atase kotlah Uhudin rawahu riwayat ing hadis sopo al Bukhari Imam Bukhari rawahu riwayat ing hadis sopo al Bukhari Imam Bukhari. Lalu Kanjeng Nabi dawuh di sing apa jenenge sing Qurane paling akeh hafalane. Oh niki Kanjeng Nabi ya iki sing didawuhkan masuk ruang lah. Misalnya ada dua orang. Ya kan? Kafane jadi siji. Mana ini dari dua orang ini yang paling alim, yang paling hafal Quran? Oh sing Kanjeng Nabi ikilah yang didawuhkan. Takrim sebagai penghormatan kepada orang yang hafal Quran. Karena wong sing hafal Quran itu berarti luwe alim tentang Quran, luwe ngerti hukum. Maka inilah yang diutamakan didahulukan. Ini min babi ta'zim wa takrim li hamilil Quran li hafidzil Quran. Qala jadi karena darurat boleh kita itu menguburkan dua mayat atau lebih dalam satu kuburan. Biasanya kuburan massal ya, kayak tsunami dulu itu kuburan massal. Kalau meduk sitok-sitok nih, ya bayang itu ratusan ribu yang meninggal ya waktu tsunami itu ya kan. Nah itu coba itu kalau waduh sitok-sitok ngeluh gak kuat FPI, FPI untuk kamu kubur dulu ya. Tapi gak ada yang expose ya kan toh. Si kubur sopo kan gak harus ngerti jiwa sosialnya FPI itu sing ngubur tapi kasih tau sih tau sing ngafani sing ngubur itu mereka karena ya kalau nggak ada yang ngopeni jelas gak ada sing ngopeni ya kan toh maka itulah mereka itu sing ngubur sing ngubur no sing ngafani tapi yos ya wes gak pakai itu wes sing ngeruk apa jenengnya apa jenengnya biku biku goblok keruk diceleh bonus wonten niku darurat iki darurat kalau enggak gitu gimana ya kesempatan oh, ribuan orang yang meninggal ya. Saya juga di Sampit tadi tragedi Sampit itu orang Madura yang meninggal ya Allah sayang ya kan kepala jejer pahala itu lepas dari jasanya anak-anak laki perempuan jejer di pinggir jalan dicekeli kalau orang lain kalau kita lihat itu perang suku bukan perang agama perang suku tapi kalau kita lihat kok Islam dan dipakai ini yuk lelok sopan ya, pernah lihat kau ya kan kalau ya kecemburuan sosial biasa terjadi namanya kayak gitu itu. Ya. Kalau orang apa namanya melakukan transmigrasi itu biasanya etos kerjanya tinggi. Orang Jawa keluar Jawa itu biasanya kaya-kaya. Karena mereka padha kerjone nek wong kono ora wis makane ngandelno tanahe ngono kita. Baru ini yang menguasai yang Jawa, Madura, mana kan gitu. Nah, ini yang dunia Cina, mana kan tuh. Terus kerjanya tinggi sekali. Diolah karena ada di luar daerahnya. Maka apapun itu sebenarnya, kalau engkau hijrah, itu semangat lebih tinggi. Tapi gua males hijrah nih, kalau tujuan yang kuat itu males. Ini Kanjeng Nabi hijrah itu sudah menjadi apa namanya ya misunah kan kita katakan hijrah kalau gak berkembang di rumah ya wis hijrah saja kecuali sudah bisa berkembang ya alhamdulillah gak ninggal lo tanah kalau an-aliyin radiyallahu anhu kalau da'u sidin ali tadi pembunuhan sampai itu ya sama ngafan ini tapi satu-satu ngafan ini cuma pemakamannya pemakaman massa. Jadi buat lubang kuburan yang besar sekali lalu diletakkan situ terus dikubur semacam kalau menggunakan figur itu. Qala an aliyin radhiyallahu anhu qala dawu sidan ali sami tu krumu sapa yang sunan nabiyah ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulu hale dawuh sinten kanjeng Nabi? Ini kecil-kecil sekolah enggak sih? Guru ya. Oh, sampai sih. Kagulu hale ngendika sinten kanjeng Nabi la tabalau. Ojo kalau tutup. Ngantuk ya, jadi ngantuk kabeh Samsul ditangi turu. La tagalau. Ya, so. La tagalau. Ojo kalau so. Iki dalile gak oleh kalau. Kala la tagalau ojo apa iku jenenge berlebihan sapa sira kabeh. La tagalau ojo berlebihan sapa sira kabeh fil kafani ing dalam kafan. Fa'inahu krono setune kafan iku yuslabu iku didedel apa kafan artinya dirusak. Fa'inahu krono setune kafan iku yuslabu didedel apa kafan dirusak apa kafan sarian kelawan cepet. Rawahu ngriwayatkan hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Dawuh Kanjeng Nabi jangan berlebihan di dalam mengkafani artinya enggak usah mahal-mahal. Ya. Buat apa mahal-mahal, oh sebentar lagi mau rusak. Apa manfaatnya? Ya kan toh, kalau sudah di dalam kuburan, ya kan, itu sudah rusak sehingga tidak perlu untuk diapi-api. Ya ojo sing elek. Jadi kafan niku sing apik, maknane sing apik. Ojo bekas nih so. Bekas tapi sing apik ku ngene jenenge kafan. Jadi maksul istilah, maksul itu berarti wis dikumbah, enggak baru tuku. Sing tahu dikumbah, berarti sing siapi, ojo sing ngamo. Wis rong tahun tinggu, nah, terus dikaya kafan. Isin, mergane engko wong kuburan itu ziaroh, saling ziaroh. Nek saling ziaroh, engko iso-iso nek kafan elek, gak kelam ziaroh jadi. Bukan ziaroh. Isin pakaian gue elek loh. Iki aku gak guyon ono hadise iki, ha? Ngono ono hadise. Jadi ceritane zaman iki Kanjeng Nabi ono wong ngimpi. Bojone apa sapa iku ninggal kaya kafan elek. Ngimpi bengi-bengi wong kuburan iki padha kumpul kabeh ayu-ayu api-api gula ibu cuni kok gak ono nanti ya terus tidak ono ngaji nanti wanu pakaian ibu cumu kafan ibu elek to gantian lo piye ganti iki mari gue ono dilalah to gue ono sing mati titip. Tetip kain kafan kok iki kene bojoku. Jadi dilebono pisan dengan mayat itu yang baru mati. Begini dilalah mimpi bojone saiki wis gelem kumpul wong-wong. Mergane itu kiriman pakaian. Terus aku mikir bareng aku nang Jawa iki ana tradisi salin kemul. Iya kan, nang daerah kula iki ana tradisi salin kemul. Maknane salin kemul itu istilahnya engko nek dalam jangka waktu tertentu iku slametan ndongakno wong sing nunggu kuburan lan disedakoi temriku ana istilah kain warna putih. Kadang yo gak kain tok, kadang sarung, kadang opo, disedakono. Nah, itu jenenge tradisi salin kemul. Ana hadis itu. Ya kan tak, walaupun gak patah tepat-tepat sih diganti. Marhasil kan ganti nek coro hadis kan dikirim itu kan, dikirim tapi lewat wong sing baru mati. Teko lihat lagi gimana? Yola rola gula. Kalau antek kok ganjaran ya teko. Jadi kirim ganjaran teko. Kalau lo dari singarani kirim ganjaran gak teko. Kalau wa an laisa lil insani ma sa'atu tudhalil iku. Makanya jadi gustur. Terus apa kirim pahala bisa sampai bisa. Mana dalilnya? kan nggak pernah pulang lagi toh, nggak pernah kembali kan pahalanya. Oh iya ya, berarti nyampe. Atau balik kirimane, ya nyampe berarti. Barang Gusti betakoni. Allah an Asma binti Umais, anke Asma binti Umais radhiyallahu anha. Anna Fatimata satune Fatimah Gusti luane mau. Ya ayo, ana satunggale kiai teng Malang. Terkenal peneliti Gusti terus. Salah dikritik. Terus mari. Anu kemarin sampai niku ngomong gini-gini depan orang banyak. Masa tak? Kayaknya lupa saya. Ada dikritik lupa aja ini. Ya menang masih ngerti kritik. Kan enak kan ini. Kemarin siapa berpendapat begini kan? Lupa saya. Ya aku selalu lupa. Orang situ ngomong mis. Laulah anna Fatimah. Sebenarnya Fatimah iku awsot iku wasiat sopo Fatimah. Ayu silaha ing yento. Apa ngedusi ing Fatimah sopo aliyun sopo ali radiyallahu ta'ala anhu. Rawahu Aisyah ta saya Aisyah anna nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tausin den kanjeng Nabi lah marang Aisyah laumuti lamun mati sapa sira wadon Aisyah kobling dalam satri ingsun lagus saltuki moko yektine ngedusi sapa ingsun ing sira wadon ya Allah. Tapi kan jadi saking cinta sama istri-istrinya kan, kalau kau mati dulu pasti saya akan memandikan kamu. Ya, cinta sampai mati. Ya Allah al hadisan terus nasab wa sirah ing hadis rawahu dan ing hadis sahabat Ahmad bin Muhammad wa Ibnu Majah wa sahihahu lan yo ana ing hadis sahabat Ibnu Hibban tapi kanjeng Nabi meninggal sebelum Sayyidah Aisyah. An Buraidah an Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah tasadri Fatimah Fatimah bintu Nabi iku ausat wasiat sahabat Fatimah. Ayu gosilaha ing yento ngedusi ing Fatimah sopo aliyun radiyallahu ta'ala anhu rawahu ad-Dharqutniyu. Jadi Sayyidina Ali diwasiati karo Fatimah kalau nanti memang merasa kakek meninggal mungkin 5 bulan atau berapa bulan setelah kanjeng Nabi Fatimah meninggal dunia wasiat, mas kalau saya mati pertama nanti tolong saya dimandikan jenengan. Makanya kok Fatimah itu pemalu, gak mau jasadnya dilihat orang, maka yang mandikan adalah suaminya sendiri. Begini, sing halal delok, suwung liya wis walaupun mahram ojo, saking malu. Nomor dua mas, saya berpesan nanti kalau saya dibawa ke kuburan, tolong keranda saya ditutupi. Saya malu orang-orang melihat bentuk tubuh saya. Nah, padahal dikafani loh, kan bentuk tubuh walaupun dikafani. Tapi saya mohon nanti bahwa saya ke kuburan dalam keadaan keranda ditutup. Maka keranda ditutup iku dimulai dari Sayyidah Fatimah. Iki pesen nih. Dan ini selain seingat saya ini pesan beliau. Dan ini tradisi di Habasah. Habasah itu mayat-mayatnya kalau dibawa ke kuburan itu ditutup. Jadi nek coro ini jadi nutup mayat itu keranda itu khusus bagi perempuan. Nek wong lanang enggak, makanya nang Saudi itu nek kepala daerah lain kalau memakamkan mayat laki-laki kan ditutup keranda. Dibuka wae nek ditutupi kain hijau atau nopo kain opo ngono iki. Nomor 3 mas saya pesan nanti kalau saya mati jenengan kawin maneh. Wah, ini gitu. Ya ono wetok ini. Ada pesan ya. Kalau saya nanti meninggal, saya minta jenengan kawin lagi dengan perempuan itu, sebut itu. Kawin ne? Oh makanya ini saya kemas kalau saya mati cok kawin ne? Ya Allah, rawah darah dunia ini perempuan tenan. Kalau An Buraidah, wow, sekolah sekolah sing apalan dan apalan sing terus jantan kelas ngaji meneh setengah 9 setengah 8 terus sampai biasa ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala taqwa asrafna wa tub alayna tawba tagsiru kulla hawba wastur lana awrati wa ahli rawati waghfir li walidina. Hadirha ya Rabbi bijahika Rasulullah.